Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin muslimat, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, mas-mas, mbak-mbak, simbah, Mbah Kakung, Mbah Putri, para pendengar Radio Fika Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa Yufit TV serta Usman TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca hadis ke-32 yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan Al-Qur'an. Sehingga meskipun ini dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak boleh dibaca di dalam salat dan tidak digunakan untuk ndres, ya, tilawah. Itu bedanya dengan Al-Quran. Jadi hadis qudsi tidak bisa dibaca di dalam sholat dan tidak digunakan untuk tilawah atau ders, di mana satu huruf tidak akan diberi pahala membacanya sebagaimana membaca satu huruf di dalam Al-Quran. Pada atau di dalam hadis qudsi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa apabila seorang hamba yang beriman, hamba yang beriman, ya, ditimpa musibah dengan diambilnya salah seorang kekasihnya di dunia, maka tidak ada balasan bagi hamba yang beriman tadi kecuali surga. Kita telah ambil beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya bahwa yang disebut dengan kekasih di sini adalah orang-orang yang dikasihi dari kalangan penduduk dunia. Entah itu anak, ataukah suami, ataukah istri, ataukah ibu, ataukah bapak, ataukah teman yang baik, dan yang lain-lain. Dengan kasih sayang tentunya yang ditoleransi oleh syariat. Adapun kekasih yang bermakna maksiat, pacar, wanita simpanan, laki-laki simpanan, teman selingkuh, ya, na'udzubillah min dzalik, maka ini tidak termasuk dalam definisi hadis ini, tidak termasuk dalam hadis ini. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang selanjutnya, bahwa pahala surga dan kebaikan itu hanya didapatkan oleh orang yang beriman. Kebaikan itu hanya akan didapatkan oleh orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil dari sabda Rasul atau firman Allah dalam hadis qudsi tersebut, "Ma li abdi al-mu'min." Tidak ada hambaku yang beriman atau tidak ada balasan. "Ma li abdi al-mu'min jaza'un." Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman. Jadi balasan tersebut akan didapatkan atau hanya akan didapatkan oleh hamba yang beriman saja. Sedangkan hamba yang tidak beriman kepada Allah, betapapun besarnya musibah yang dia rasakan dan betapapun besarnya kesabaran yang dia usahakan, betapapun besarnya musibah yang dia rasakan dan betapapun usaha kesabaran atau betapapun kesabaran yang dia usahakan, maka tidak akan mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Karena syarat untuk mendapatkan pahala surga adalah iman. Ini erat sekali kaitannya dengan hadis sebelumnya yang telah kita pelajari. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. Sungguh menakjubkan kondisi seorang yang beriman. Seluruh kondisinya adalah kebaikan baginya, dunia dan akhirat. In asabathu sarra syakara fahuwa khairun lahu. Kalau dia ditimpa oleh kenikmatan, dia bersyukur, jadilah kenikmatan tadi menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra fa sabara fa kana khairan lahu. Apabila seorang hamba yang beriman tadi ditimpa musibah, perkara yang sulit bagi dia, dan dia bisa bersabar, maka jadilah musibah kesulitan tadi menjadi kebaikan bagi dirinya. Dan walaisa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaisa dzalika illa limu'min. Dan kondisi seperti itu tidak dirasakan kecuali oleh orang yang beriman. Jadi kondisi baik dalam segala hal tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman saja. Persis dengan hadis ke-32 ini. Bahwa balasan surga itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman saja. Adapun yang lainnya, tidak. Ustaz, orang yang lain juga percaya. Iman itu enggak cuma percaya dok. Tapi percaya, yakin dan konsekuensinya. Makanya para ulama mendefinisikan iman itu sebagai tiga perkara. Atau dengan tiga perkara. Yang pertama adalah al-i'tiqadu bil-qalbi atau al-i'tiqadu bil-janan. Yakin dalam hati. Kemudian yang kedua adalah al-qawlu bil-lisan. Mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah al-amalu bil-arkan. Mengamalkan dengan perbuatan. Kalau seorang, ini definisi iman. Iman itu adalah meyakini keyakinan yang benar di dalam hati. Kalau orang selain orang yang beriman, keyakinannya sudah saja sudah salah. Tidak bisa masuk dalam definisi iman. Ya. Jadi sesuatu yang harus diyakini di dalam hati adalah sesuatu yang benar. Yang sering kita dengar sebagai al-aqidatus sahihah. Akidah yang benar. Orang yang beriman itu akidahnya benar, keyakinannya benar, sehingga ucapannya benar, ucapannya pun benar. Yang keluar dari mulutnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini ucapan yang muncul dari keyakinan hati. Dan itu, ini hanya bisa untuk orang yang beriman. Orang yang imannya salah, keyakinannya saja sudah salah. Sehingga dia berat untuk mengucapkan La ilaha illallah. Karena dia masih meyakini ada sesembahan selain Allah. Jadi ini, yang namanya hamba yang beriman, itu adalah yang meyakini keyakinan yang benar di dalam hati, mengucapkan ucapan-ucapan yang lurus dengan lisannya, dan mengamalkan amalan-amalan soleh dengan anggota badannya. Adapun orang yang tidak beriman, keyakinannya saja sudah salah. Meskipun dia mengaku, saya percaya. Saya percaya Allah itu ada. Tapi juga dia mempercayai bahwa yang lain bersekutu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinannya tidak benar. Sehingga kita tekankan lagi bahwa yang bisa mendapatkan balasan surga hanya hamba-hamba Allah yang beriman dengan keimanan yang benar. Faedah selanjutnya, fungsi dari musibah untuk mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kulo lan panjenengan sami menika nek uripe enak-enak terus biasane napa? Lali. Yo kaya dene nek wong mangan enak terus sak porsi tambah meleh gitu. Kalau hidupnya enak-enak terus itu kita kadang apa? Lupa, seperti halnya kalau mungkin orang makan enak terus. Tapi begitu mak sing kecokot napa? Cengis. Ya, lombok rawit pedes pisan. Ya langsung dia berhenti dari makannya, kemudian minum. Nah, baru ingat minum. Ya tadinya Masya Allah makan terus, setelah itu baru berhenti, Masya Allah. Jadi musibah itu memang untuk mengingatkan kita. Ini bukti kasih sayang Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat kepadanya tanpa harus ditegur dengan musibah. Tanpa harus ditegur dengan musibah. Itu beberapa faedah dari hadis ke-32 yang telah kita baca pada pekan yang lalu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan hadis ke-33. Ingat ya, kita masih punya simpanan satu hadis. Nomor berapa? 30. Insyaallah nanti pada waktunya akan kita baca insyaallah taala. Hadis ke-33. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Aisyata radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai. Istri yang paling dicintai dan manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Aisyah. Wa minar rijal ya Rasulullah. Kalau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasulullah? Abuha, bapaknya. Jadi Aisyah itu adalah seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bapaknya yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu juga seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah akidah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah tentang keduanya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai keduanya, kita pun wajib untuk mencintai keduanya. Beda dengan sebagian kelompok yang justru memiliki keyakinan berlawanan dengan akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka paling benci kepada Aisyah dan paling benci kepada Abu Bakar. Padahal kita sering berulang-ulang kita katakan, innamal mar'u ma'a man ahabba, sesungguhnya seorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Kalau kita cinta pada Aisyah, kita cinta kepada Abu Bakar, kita berharap akan dibangkitkan dan dipertemukan dengan mereka berdua kelak di surga. Dan ternyata bersama mereka berdua siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita sebagai ahlu sunnah wajib untuk mencintai para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat semuanya radhiyallahu taala anhum. Berkata Aisyah annaha, atau dari al-Imam An-Nawawi, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ya, tentang ta'un. Apa itu ta'un? Wabah nopo? Dalam? Wabah penyakit, ya. Ta'un itu wabah. Baik wabah secara umum ataupun wabah secara khusus. Wabah secara umum itu artinya apa? Seluruh wabah penyakit. Wabah itu sebuah penyakit yang turun dan menyerang dan menelan korban secara besar-besaran. Itu namanya wabah. Wabah secara umum. Dan membahayakan. Bukan hanya sekedar tidak membahayakan. Wabah-wabah bisul niku nggih. Kurang pas dikatakan wabah. Jadi wabah itu penyakit yang menyerang, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berbahaya dan menelan korban secara besar-besaran. Contoh wabah yang pernah menyerang umat manusia di daratan Eropa dan yang lainnya di Asia juga adalah wabah pes. Pes itu pes bubu. Ya. Ada juga mungkin nanti wabah malaria. Ya. Malaria. Sebenarnya kalau kita berbicara kesehatan, saya kurang pas untuk berbicara. Tapi sekilas lah, tidak apa-apa. Jadi wabah pes itu pernah menyerang dan menelan sekitar 25 juta penduduk dunia. Bayangkan ya. Apa wabah pes itu? Wabah kutu tikus. Tumo tikus. Jadi wabah yang dibawa oleh kutu yang tinggal di tubuh tikus. Itu wabah pes. Kalau ada kesalahan mohon saya dimaafkan, karena ini memang bukan bidang saya berbicara. Saya hanya menggali informasi sebatas kemampuan saya. Wabah pes. Ya, kalau di dunia Eropa itu disebut dengan Black Death. Apa itu Black Death? Wabah hitam. Black itu ireng, death niku kematian. Jadi kematian hitam. Karena memang luar biasa. Diserang, kemudian demam, hitungannya cuma jam langsung meninggal dunia di saat itu. Ya. Jadi pes ditandai dengan munculnya benjolan-benjolan atau pembengkakan pada kelenjar limpa. Yang ada pada limpa. Kelenjar getah bening. Membengkak di ketiak. Atau di lipatan paha. Ya, diiringi dengan demam yang dahsyat. Itu diantara wabah yang pernah menyerang umat manusia. Demikian juga wabah kolera. Wow, kolera itu... Ya, diare yang terus menerus dan terkadang diiringi dengan muntah-muntah. Koleranya sendiri atau diarenya sendiri sebetulnya tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu adalah apabila terus terus menerus, sehingga apa? Cairan tubuh menjadi hilang, ya, orang lemes, tidak bertenaga. Padahal kerja-kerja organ pun sangat membutuhkan yang namanya air. Kalau airnya keluar terus, kandungan air keluar terus, jantung lemes, kerja jantung lemah, enggak bisa memacu darah, yang mau dipacu juga berkurang, sehingga lemaslah tubuh. Ini contoh wabah-wabah. Demikian juga mungkin wabah malaria mungkin, ya, atau mungkin wabah campak mungkin, ya, campak atau bukan campak, yang satu lagi yang mirip campak, mirip-mirip seperti difteri yang baru-baru ini terjadi dan seterusnya, ya, itu dunia kesehatan. At-ta'un itu adalah wabah secara umum, atau secara khusus entah itu pes ataukah kolera dan seterusnya, ya. Ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa akhbaraha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan atau memberitahu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, annahu kana adaban, dulu wabah itu adalah merupakan adab, siksa yang diturunkan oleh Allah. Yab'athuhullahu ta'ala ala man yasha, yang Allah utus kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hadis ini faedahnya luar biasa. Berarti penyakit itu siapa yang berkehendak menurunkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Penyakit itu Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak untuk menurunkan. Maka dalam satu hadis disebutkan, ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit. Berarti penyakit itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'un, wabah, penyakit yang menyerang secara merata dan merenggut korban yang sangat banyak, sehingga diceritakan ketika wabah pes tadi menyerang banyak kota-kota yang tadinya makmur jadi kosong, ya, ditinggalkan pada mati, mayat-mayat bergelimpangan di tempat-tempat kerja mereka, di jalan-jalan, di perkebunan-perkebunan mereka pada mati. Ya, nasallahu salamun afiyah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu kana adzaban yab'athuhu Allah taala ala man yasha, dulu wabah itu merupakan siksa, hukuman yang diturunkan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk atau kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala. Ustaz, bukankah di negara tersebut juga ada orang-orang baik misalnya, kok kena semua? Kembali kepada kaidah bahwasanya azab kalau diturunkan, ta'um, dia akan menelan siapa saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattaqu fitnatan lati la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Takutlah kepada fitnah, ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fitnah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim dari kalian saja. Merata. Al-fitnatu idza nazal ta'um. Fitnah itu kalau sudah turun akan meliputi siapa saja. Ya. Makanya ketika dulu ketika bicara masalah hadis tentang niat dalam hadis yang menceritakan tentang sebuah pasukan yang akan menyerang Ka'bah, ya, yaghzu jaysun al-Ka'bata, akan ada sebuah pasukan besar berusaha menyerang Ka'bah. Hatta idza kanu bibaida'a minal ard, sampai ketika pasukan itu tiba di sebuah tanah yang lapang, ketika mereka berusaha mendekati Ka'bah, khasafallahu bihimul ard, atau khasafallahu bihimul ard, maka Allah tenggelamkan mereka di bumi. Ya. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah di antara pasukan itu ada yang bukan termasuk dari pasukan? mungkin hanya sekedar lewat, singgah di situ, ya. Kemudian apa namanya, hanya melakukan jual beli dengan mereka. Maka kata Rasulullah SAW, khusifa bihim, akan ditenggelamkan semuanya. Thumma yub'athuna ala niyatihim, khusifa bi awalihim ila akhirihim, kata Rasulullah SAW, au kama qala, akan ditenggelamkan semuanya, semuanya ditenggelamkan ke dalam permukaan bumi, ke dalam perut bumi. Kemudian mereka nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dan ditanya sesuai niatnya. Kamu ngapain di situ? Ya. Demikian pula orang yang terkena wabah. Kalau mereka orang yang baik, tapi tinggal di daerah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukuman tadi, mereka pun akan terkena hukuman tadi, mereka ikut mati sebagaimana orang-orang zalim dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada hari kiamat kelak, nasibnya berbeda. Bahkan nanti di akhir hadis ada berita gembira bagi kita. Maka kita dengarkan di sini, di awal hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya wabah itu dulunya adalah hukuman yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dia kehendaki. Namanya hukuman berarti adalah untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Faja'alahu Allahu rahmatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wabah itu sebagai bentuk rahmat, kasih sayang. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi dulunya wabah itu adalah azab, hukuman yang diturunkan oleh Allah. Tapi bagi orang yang beriman dijadikan sebagai bentuk rahmat. Karena orang yang terkena wabah ta'un, dia akan, dan dia bersabar, berharap pahala dari Allah, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Ya, kita ulangi. Dulu wabah itu dijadikan oleh Allah sebagai hukuman yang dikirim oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Kemudian Allah jadikan wabah itu sebagai bentuk kasih sayang bagi hamba-hambanya yang beriman. Falaysa min abdin yaqa'u fit ta'un. Maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa ta'un atau singgah di tempat yang di dalamnya sedang merajalela ta'un, yakni wabah. Fayamkuthu fi baladihi, dan dia tetap tinggal di negaranya, di daerahnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari wabah ini. Walaupun itu adalah rahmat. Tapi khawatirnya kita tidak mampu untuk bersabar. Panas setitik B, reyang banget. Demam sedikit, kadang kita ini apa? Sudah apa? Muni-muni, enggak karuan, enggak sabar. Kecetit sedikit, apa kelilipan sedikit saja terkadang tidak sabar. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, memberikan rahmat kepada kita dalam bentuk yang lain. Yani dalam bentuk afiah, keselamatan. Fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiba. Tidaklah seorang hamba yaqa'u fit ta'un. Tidak ada seorang hamba tinggal di wilayah yang terserang wabah. Kemudian dia tetap tinggal di situ. Yamkusu fi baladihi. Tidak keluar. Sabiran muhtasiba. Dengan tetap bersabar, muhtasiba, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dan dia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak akan menimpanya satu perkara pun kecuali sesuai dengan yang telah dituliskan oleh Allah. Tidak akan ada satu perkara yang akan menimpanya kecuali apabila sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Dia sadar sesadar-sadarnya. ketika tinggal di negara yang sedang terkena wabah, sabar, berharap pahala, dan yakin seyakin-yakinnya dia tidak akan terkena wabah semisal itu kalau memang Allah belum tetapkan. Dan juga sebaliknya, tidak akan selamat dari wabah kalau memang Allah sudah tentukan terkena. Jadi sadar sesadar-sadarnya. Illa kana lahu mithlu ajru syahid, kecuali dia mendapatkan pahala seperti pahala syuhada. Masya Allah. Orang yang tetap, yang tinggal di satu tempat, kemudian ada serangan wabah, kemudian dia tetap tinggal di negaranya, bersabar, berharap pahala dari Allah, yakin bahwasanya tidak akan tertimpa sesuatu pun kecuali dengan ketetapan dari Allah. Maka orang yang seperti itu, ya, akan mendapatkan pahala syahid. Dia mati karena ta'un akhirnya, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Walaupun tetap diperlakukan sebagaimana orang yang tidak mati syahid. Mati syahid tidak dimandikan. Sementara orang yang kena ta'un, orang yang meninggal kena wabah, ini tetap dimandikan. Tapi pahalanya seperti pahala syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya dari terjemah singkat tadi sudah bisa diambil faedah. Ya, faedah yang pertama dari hadis ini bahwa segala bentuk kejadian di muka bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi di muka bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Entah itu penyakit, entah itu kebahagiaan, entah itu kesedihan, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu unsur yang wajib ada, salah satu unsur meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah adalah salah satu unsur yang wajib ada pada diri seseorang dalam keimanan dia terhadap takdir. Ya. Jadi kita seorang muslim wajib beriman kepada takdir. Salah satu unsur yang ada, atau salah satu unsur yang wajib ada dalam diri seorang muslim dalam keimanan dia terhadap takdir adalah meyakini bahwa segala sesuatu itu makhluknya Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan, kematian, kebahagiaan, kesusahan, kekayaan, kemiskinan, kesehatan, sakit, ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keamanan, rasa takut, ya, ada orang soleh, ada orang tidak soleh, ada orang mukmin, ada orang yang tidak beriman, ada orang muslim, ada orang yang tidak muslim. Ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik, perbuatan buruk, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu unsur yang harus ada dalam keimanan seorang hamba tentang takdir. Ya, tentang takdir. Terus unsur yang lain apa, Ustaz? Nanti mungkin kita bicara masalah takdir agak panjang ya jadinya. Secara ringkas, unsur yang wajib ada dalam keimanan seorang hamba terhadap takdir ada empat. Nonton pinten bapak-bapak, ibu-ibu sekawan. Jadi kita di antara rukun iman itu kan iman kepada qadar, ya, iman kepada qadar atau takdir. Nah, untuk supaya iman kita kepada takdir itu sah, benar, harus mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama atau perkara yang pertama, meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama apa, Wau? Meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis takdir tadi sejak zaman dahulu, 50 ribu tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Jadi sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya dikehendaki oleh Allah. Semuanya dikehendaki oleh Allah, semua. Entah itu umur, entah itu rizki, entah itu amal perbuatan manusia, semuanya sudah dikehendaki Allah, Allah Subhanahu wa taala. Entah itu jodoh, entah orang itu akan menjadi sengsara, entah orang itu akan menjadi bahagia, itu semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Adapun yang nomor 4 seperti yang saya sebutkan tadi, meyakini seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah diciptakan oleh Allah, bukan oleh yang lainnya. Penyakit, ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang pertama, bahwa penyakit itu adalah dikehendaki dan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, faedah sampingan atau boleh bahkan utama, kalau kita sudah tahu penyakit itu dari Allah, pertama kali minta sembuh kepada siapa? Allah. Ya, jangan sampai kita sakit langsung kelingan pertama apa? Dokter. Gendi kipak dokter lara kumat maning. Oh, jangan. Begitu tertimpa sakit, karena tahu sakit itu adalah dari Allah, minta kepada Allah. Dialah Allah yang akan menyembuhkan kita dari penyakit tersebut. Terus setelah itu dia minta tolong dokter, tidak masalah. Bahkan sangat dianjurkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tadawau, berobatlah kalian. Nah, terlepas dari khilaf di kalangan para ulama, apakah berobat itu hukumnya wajib, ataukah sunnah, ataukah boleh-boleh saja. Ya. Faedah yang kedua dari hadis ini, apabila seorang tinggal di sebuah wilayah dan wilayah tersebut terkena wabah, maka tidak boleh meninggalkan tempat tersebut. Berat nama badan? Itulah beratnya kesabaran. Ngerti tanggane mati, geledak, astagfirullahaladzim. Keluar rumah, geblak. Koncone mati maning. Rame-rame nguburakan, sing nguburakan semuanya mati lagi. Allahu Akbar. Langsung lari? Tidak. Fayam kusu fihi, tetap tinggal di dalamnya. Sabiran muhtasiba, dengan tetap bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Abot napa mboten? Berat. Karena yang paling kita takutkan adalah apa? Kematian. Oleh sebab itu, ya, kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Ya, karena bicara masalah kematian juga nanti pembicaraan tersendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.